Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat iDream, kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program Manis Majlis Iman dan Islam. Tentunya bersama saya Fauzan Zuhdi dan juga bersama Ustaz kita, guru kita Ustaz Abdullah Haidir. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Seperti biasa ya Ustaz ya, kita akan membahas kitab Riyadus Shalihin. Dan kali ini pembahasannya apa nih Ustaz? Kita masuk ke bab fil mujahadah. Fil mujahadah. Yani bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Okay, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Okay. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertama, sahabat iDream, saya mengajak sahabat iDream untuk bergabung dengan kami. Yang punya pertanyaan bisa langsung aja WhatsApp kita ke 08229791044. Atau juga telepon kita di 021-7888-5300. Dan juga jangan lupa, Anda bisa menyaksikan tayangan ini kembali di channel YouTube kita di @iDreamRadio. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe konten-konten kami agar bisa bermanfaat ya, bermanfaat lebih untuk teman-teman Anda, keluarga Anda, dan juga masyarakat sekitar Anda. Juga di-share ya ke teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke sesi pertama. Sesi pertama kali ini pembahasan tentang mujahadah bersama Ustaz Abdullah Haidir. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali program kita Manis Majlis Iman Islam, melanjutkan kajian kita membahas membaca hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Kita memang dalam setiap kitab atau setiap bab hanya mengambil 1-2 hadis ya untuk ya mengakselerasi kajian kita dari kitab ini ya. Insyaallah tidak mengurangi makna dan kandungan keseluruhan kitab ya, karena pada umumnya hadis-hadis dalam satu bab juga umumnya memiliki kesamaan makna tentu saja secara substansial. Baik, sahabat iDream yang dimuliakan Allah, kita masuk pada bab al-mujahadah, ya, bab tentang bagaimana kita dimotivasi untuk beramal dengan sungguh-sungguh, ya, atau bersungguh-sungguh dalam beramal. Artinya amal yang dituntut dari kita bukanlah amal yang ala kadarnya, bukan amal yang apa adanya, asal segera melakukan, tapi amal yang diiringi dengan kesungguhan, ya, amal yang diiringi dengan, ya boleh kita katakan serius begitu ya, keinginan kuat untuk melakukannya dan menyempurnakannya. Baik, hadis yang salah satunya disebutkan oleh al-mu'allif, al-imam Nawawi rahimahullah, di antaranya adalah hadis pertama dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah taala berfirman. Ya, kalau sudah seperti ini atau ada ungkapan seperti ini, Rasulullah mengatakan Allah berfirman dalam hadisnya, itu memang biasanya disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi, ya, yaitu hadis di mana ya maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk membedakan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang Rasulullah sebutkan di sini? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ya, siapa yang memusuhi ya waliku, ya, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, ya, maka sungguh aku telah Adzan. Adzan itu apa artinya? Di orang kalau adzan maksudnya apa? Dipanggil. Memberitahu. Adzan itu artinya memberi. Al-i'lamu. Ya, maka orang yang memusuhi waliku kata Allah, maka aku umumkan, aku beritahukan ya, kepadanya bil harbi, perang. Ya, aku umumkan perang kepadanya. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah ya, taqarrab ya, taqarrab itu taqarrub, mendekat ilayya kepadaku, abdi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku cintai, mimmaftaradtu alaihi, ya, dari apa yang telah aku wajibkan. Ya, jadi maksudnya adalah tidak ada satu ibadah taqarrub seorang hamba kepada Allah yang paling Allah senangi kecuali taqarrub itu berupa kewajiban. Perkara-perkara yang diwajibkan, faridhah. Ya. Wa ma yazalu 'abdi, dan tidaklah yazal, yazal itu selalu, 'abdi hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, apa yataqarrab me apa me, bertaqarrub kepadaku bin nawafil dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Artinya jika hambaku selalu rajin bertaqarrub kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, maka aku mencintai, akan mencintainya. Nah, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, apabila aku mencintainya, apa yang terjadi? Apa hasilnya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar, untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang digunakan untuk memukul, menyentuh ya, memberikan beraktivitas ya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia minta kepadaku, aku akan, niscaya aku akan memberikannya. La u'tiyan, la-nya di sini lamut taukid, menunjukkan kesungguhan, kepastian. Niscaya aku akan memberikannya. Wala in ista'adani la u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya. Sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentu saja, sering dikutip ya, sering disampaikan oleh para ulama, para penasehat. Tentu saja agar kita mendapatkan inspirasi, nasihat yang berharga dari hadis ini. Ya. Hadis ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mencintai walinya. Sampai-sampai apabila ada yang memusuhi wali Allah, maka itu berarti seakan atau maknanya dia memusuhi Allah. Begitu ya. Dan kalau dia memusuhi Allah, tentu saja Allah akan memusuhinya, dan ya bahkan di sini digambarkan dengan mengumumkan perang kepadanya ya. Para ulama sampai menggambarkan ini merupakan apa istilahnya, al-wa'idus syadid, ancaman yang keras bagi mereka yang memusuhi wali Allah. Wali Allah. Nah, siapakah wali Allah itu? Ya, siapakah wali Allah? Ya kadang memang selalu tergambar bagi kita atau di sebagian masyarakat yang namanya wali adalah orang yang begini dan begitu, dengan gambaran-gambaran yang sangat apa istilahnya, spesial atau bahkan mungkin fantastis ya, dengan segala hal-hal yang sangat luar biasa dan seterusnya. Sebenarnya yang disebut wali Allah itu, Allah juga sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis ini ya, cukup sederhana ya, dalam surat Yunus misalnya ayat 62 63 Allah katakan ala Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi orang wali Allah itu orang yang tenang menghadapi berbagai macam situasi kondisi. Karena memang ya ketergantungannya sudah sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah jelaskan dengan lebih detail lagi, mereka itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqu. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Adalah wali Allah. Maka dengan demikian sebenarnya derajat wali Allah itu adalah derajat atau maqamun muktasab. Maqam kedudukan yang dapat diraih oleh siapa saja yang menginginkannya. Dia bukan maqam kenabian. Kalau kenabian itu Allah yang menentukan. Jadi si fulan dipilih sebagai nabi. Nah, makanya disebut nabi itu dengan istilah al-mustafa. Orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Nah, jadi enggak bisa orang, oh saya pengen jadi nabi ah. Kalau Allah enggak pilih enggak bakal jadi nabi dia. Ya, tapi kalau menjadi wali, saya ingin jadi wali Allah, itu bisa. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Tentu semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi derajat kewaliannya. Dan tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, ya, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Bukhari mencantumkan hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kitab Sahih Al-Bukhari di antara syarah yang cukup fenomenal yang terkenal adalah Fathul Bari yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar ketika mencantumkan dan menjelaskan hadis ini berbicara tentang wali, siapakah wali Allah itu? Ya, kurang lebih juga sama, coba dia definisikan lebih detail lagi. Dia katakan wali Allah adalah al-alim billah. Orang yang mengenal dan mengetahui Allah. Artinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan ilmu tauhidnya, dengan pemahamannya ya yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Al-muwadhib ala ibadatihi. Orang yang mengenal Allah dan selalu ya beribadah kepada Allah. Kemudian al-mukhlis fi niyatihi dan juga orang yang ikhlas dalam niatnya. Ya tentu hampir sama maknanya. Ya intinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia taat beribadah juga ikhlas dalam ibadahnya. Itu adalah wali Allah. Itu adalah wali Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadis qudsi ini bahwa kalau kalian mendapati ada orang seperti ini maka dia adalah wali Allah. Kalau dia wali Allah, jangan dimusuhi. Jangan disakiti. Maka sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tidak jarang orang-orang yang beriman dan bertakwa justru karena iman dan ketakwaannya jadi sebab permusuhan. Ya, ada orang yang ketika melihat orang rajin salat, ya, orang taat beribadah, tidak mau menjauh dari yang diharamkan, malah dimusuhi. Seharusnya orang seperti itu dicintai. Ya, sebab kaidah yang disebut para ulama adalah mahabbatullah mahabbatul mahbub. Ya. Mencintai Allah diantara konsekuensinya adalah mencintai apa yang dicintai Allah. Ya. Atau mahabbatullah artinya adalah mahabbatu man ahabballah wa mahabbatu ma ahabballah. Ya. Mencintai Allah artinya mencintai siapa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah cintai. Jadi siapa yang Allah cintai? Tentu saja orang-orang mulia, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, salafus soleh, dan orang-orang soleh yang kita dapati. Semakin dia tampak kedekatannya kepada Allah, mestinya semakin cinta kita kepada Allah. Kepada Allah, ya, dan kepadanya tentu saja. Ya. Kemudian juga mencintai apa yang Allah cintai. Cintai juga amalan-amalan yang sudah Allah ajarkan. Jangan sampai kebalikannya. Ya. Kebalikannya malah kita benci. Maka itu menunjukkan kebencian kepada Allah. Ya, maka kebalikannya bughdullah adalah apa? Bughdu man ahabba Allah. Wa bughdu ma ahabba Allah. Ya. Membenci Allah artinya apa? Adalah membenci siapa yang Allah cintai. Jadi orang gak bisa mengatakan, saya kalau dia gak suka, saya cinta sama Allah. Lah, kalau cinta sama Allah berarti cinta sama siapa yang Allah cintai. Kalau Anda benci, ya, itu diakui atau tidak, langsung atau tidak langsung, maknanya adalah Anda membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Atau membenci apa yang Allah cintai. Sudah amal-amalan soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, itu semuanya Allah cintai. Mestinya kita mencintainya. Ya, maka kalau ada orang seperti ini, ada orang yang memusuhi wali Allah, dan ini bentuknya sekarang macam-macam, baik secara fisik, ya, secara moral, ya, sekarang tidak jarang ada istilah kriminalisasi ulama, begitu ya, ada kesan seperti itu. Atau intinya, pokoknya dengan berbagai macam cara, ya, apakah dengan kewenangnya, dengan kekuatan fisiknya, dengan kekuatan ekonominya, dia membenci para ulama atau orang soleh atau orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Atau sekarang juga naudzubillah, ya, sering tidak jarang ada fitnah, ya, perkara-perkara yang memojokkan para ulama, bahwa para ulama atau orang-orang soleh pasti juga bukanlah malaikat, bukanlah nabi. Ya, mereka pun mungkin ada salahnya, ada kekeliruannya, ada aibnya. Cuma seringkali didapati aib-aib tersebut malah sengaja dibongkar, sengaja diperbesar, kadang ditambah-tambah, dibumbu-bumbui, ya, seakan dengan itu tujuannya menjatuhkan kredibilitas orang-orang mulia sehingga masyarakat menjadi tidak percaya atau ikut-ikutan memusuhi. Ini jangan sampai terjadi tentu saja. Kalau terjadi, maka Allah katakan faqad adzantuhu bil harbi. Sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Artinya Allah sangat marah. Allah sangat murka. Dan kalau Allah murka, ya konsekuensinya tanggung sendiri. Begitu ya. Kalau Allah murka, penguasa dan pemilik alam ini murka kepadanya, ya, maka pastilah akan dia dapati kehidupan yang sengsara. Ya, tidak di dunia, pasti di akhirat. Kadang sering di dunia pun sudah menghadapi berbagai macam kesengsaraan buah dari permusuhannya kepada wali Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih rinci lagi. Dan ini juga oleh para ulama dianggap sebagai penjelasan tentang siapakah wali Allah. Ya. Dalam hadis ini pun tersirat gambaran tentang siapa wali Allah. Allah katakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba-hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali sesuatu itu adalah aku yang aku fardukan. Jadi hamba Allah atau wali Allah adalah dia yang selalu bertakarrub kepada Allah dengan perkara yang Allah wajibkan. Nah, kata-kata al-wali itu para ulama mengartikan makna dasarnya apa? Al-qurbu, dekat. Ya, makanya wali ini juga berlaku antara Allah kepada hambanya dan hamba kepada Allah. Jadi Allah adalah wali orang beriman. Allahu waliyul mu'minin. Allahu waliyul mu'minin. Orang beriman adalah wali Allah. Tadi ala inna awliya Allah. Jadi orang beriman adalah wali Allah. Kenapa? Orang beriman dekat dengan Allah. Allah dekat dengan orang beriman. Orang beriman dekat kepada Allah tentu dengan ketaatannya, dengan keimanannya. Allah dekat dengan orang beriman dengan apa? Dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, ya, dengan pengawasannya, begitu. Nah, tentu di sini wali Allah adalah dia yang selalu melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Jadi kalau ada orang mengaku wali dan lain atau dikatakan wali, tapi terhadap yang wajib dia tinggalkan, itu pasti bukan wali. Ya, itu cuma klaim, baik klaim dia atau mungkin klaim pengikutnya. Oh dia nggak sholat, oh dia lain, dia wali. Nah, itu bukan wali. Gitu. Ada misalnya, oh dia minum khamer, misalnya. Oh dia mah beda, dia wali. Nah, itu salah. Ya, nggak benar, nggak mungkin benar. Kenapa? Karena dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau melakukan apa yang Allah haramkan. Padahal di sini Allah katakan, tidak ada takarrub yang paling aku cintai dari hambaku kecuali takarrub yang berupa apa yang aku wajibkan. Bukan hanya itu, ya, dan ini yang juga nanti masuk dalam bab mujahadah. Ya. Dia tidak hanya mencukupi diri dengan perkara yang Allah wajibkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku yang selalu bertakarrub kepadaku dengan an-nawafil, dengan perkara-perkara sunnah, maka aku akan mencintainya. Ya, inilah yang boleh dikatakan masuk dalam bab ini. Kenapa Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam bab mujahadah? Karena gambaran kesungguhan seseorang dalam ibadah, dia tidak hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang diwajibkan, dengan perkara-perkara yang fardu, ya. Sebagaimana juga Allah isyaratkan dalam surat Fatir ayat 32 terkait mereka-mereka yang mendapatkan kitab, mendapatkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum dzalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang zalim kepada dirinya. Maksudnya adalah tidak menerima apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah larang. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang apa? Iktisad. Kalau iktisad bahasa Arabnya apanya? Hemat, irit. Pas-pasan. Ya ibadah sekedar yang wajibnya aja. Puasa ya Ramadan doang. Ya, kalau yang sunah-sunah dia malas. Nah, sekarang ini kan kita berada di hari Tasu'a, ya, hari apa? Bulan Muharram tanggal 9 dan seterusnya. Itu juga disunahkan. Ya. Berpuasa, artinya puasa Senin Kamis, puasa yang lain pada hari-hari yang mulia, hari Asyura, hari Arafah, puasa 6 hari, puasa Ayyamul Bidh. Itu dia lakukan juga, begitu ya. Tidak hanya puasa Ramadan. Itu namanya sabiqum bil khairat. Kalau tadi muktasid sekedarnya, sholat sekedarnya. Kalau orang yang ingin mendapatkan kemuliaan lebih, maka dia sabiqum bil khairat. Dia orang yang berlomba dalam kebaikan. Inilah yang disebut dengan mujahadah. Ya, jadi dia tidak hanya cukup sekedarnya atau sekedar menggugurkan kewajiban, tidak. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kalau sudah seperti itu maka Allah akan mencintainya. Ya. Jadi ini jangan dipotong, jangan dipahami sepotong, ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang paham, oh kalau gitu kalau kita melakukan sunnah Allah cinta sama kita. Maksudnya adalah melakukan sunnah setelah melakukan yang wajib, gitu ya. Jangan sampai dibalik. Ya, gara-gara sibuk melakukan sunnah meninggalkan yang wajib. Yang wajib. Ya. Jadi kalau orang melakukan wajib sibuk karena melakukan yang wajib meninggalkan yang sunnah masih mungkin. Paham nggak? Paham. Tapi kalau sibuk melakukan yang sunnah meninggalkan yang wajib itu nggak boleh. Ya. Maka ada ungkapan yang cukup bagus di kalangan para ulama. Man syagolahu al-fardu anin nawafil fahuwa ma'dur. Orang yang disibukkan dengan perkara fardu sehingga meninggalkan perkara sunnah, maka dia ma'dur. Dia apa istilahnya ma'dur. Ma'dur itu apa ya? Dapat dispensasi. Dapat dispensasi. Apa misalnya? Misalnya katakanlah dia puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan mungkin capek, ya. Biasanya dia baca Quran banyak jadi sedikit gitu ya. Jadi karena sibuk dengan perkara yang wajib begitu ya. Atau juga misalnya ini apalagi si Ojan nih sibuk kuliah gitu kan. Belajar. Ya karena sibuk belajar apa namanya, sempat lupa ya, katakanlah sholat sunnahnya segala macam, begitu ya. Meskipun juga bukan berarti wah kalau gitu asik nih nggak pernah sholat sunnah, tidak. Ya, maksudnya bisa jadi kondisi tertentu. Ya, itu ma'zur. Tapi kalau wa man syaghalahun nawafil anil faraid fahuwa maghrur. Ya. Orang yang disibukkan dengan sunnah tapi meninggalkan yang fardu, dia itu terpedaya. Begitu. Terpedaya. Seakan-akan dia melakukan sesuatu yang besar padahal dia meninggalkan yang lebih besar. Paham enggak? Paham. Ya, dia sibuk sholat puasa sunnah misalnya, puasa Ramadannya kagak. Gitu ya. Atau misalnya dia sibuk puasa sunnah tapi dia ya maaf ya, apa namanya, ya misalnya durhaka sama orang tua. Gitu kan? Itu kan fardu kan? Taat sama orang tua fardu. Ya, dia sibuk ngaji, baca Quran, tapi misalnya dia meninggalkan kewajibannya untuk katakanlah bayar hutang lah ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini maksudnya adalah yang fardu dia lakukan lalu dia tambah dengan yang sunnah. Makanya nawafil, nafilah, ya, itu dalam bahasa Arab perkara sunnah disebut nafilah. Nafilah itu dari segi bahasanya apa? Zaidah, tambahan. Ya, jadi memang pokoknya harus ada. Ini tambahan. Tambahannya, misalnya kita sholat, nggak cukup kita hanya sholat zuhur saja, kita tambah dengan rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat subuh juga misal dengan qobliyahnya, ya itu begitu. Sholat puasa juga seperti seperti itu. Ada juga fungsi nawafil atau amalan sunnah ini, apa fungsinya? Untuk menambal. Ada dalam suatu riwayat apa namanya, Allah memerintahkan malaikat untuk mengecek bagaimana perbuatan-perbuatan fardunya. Cek hambaku itu, catat. Kalau ada kekurangan, cek sunnahnya. Kalau masih dia melakukan sunnah, maka kekurangan yang fardu dapat ditambah. Dapat ditambah. Nah, yang repot, udah yang fardunya banyak kurang, sunnahnya nggak ada, begitu ya. Mau nambal pakai apa? Begitu ya. Mau nambal pakai apa? Nah, ini juga satu pelajaran yang sangat berharga bahwa janganlah kita membatasi diri, hanya mencukupi diri dengan hal yang fardu, tapi lakukan pula yang sunnah. Dan orang kalau sudah melakukan yang sunnah, itu menunjukkan kecintaan. Menunjukkan kalau bahasa kita loyalitas. Ya, bisa. Katakanlah di kantor, ya, orang tugas wajibnya ada kan? Iya. Tapi ada tugas-tugas yang sebenarnya kalau dia tidak lakukan juga tidak diancam apa-apa. Cuma kalau dia lakukan, senang perusahaan, gitu kan? Lebih untung. Nah, kalau ada orang melakukan satu tugas selain yang wajib, dia tambah juga dengan perbuatan yang dapat menguntungkan, wah padahal dia nggak wajib, senang nggak kira-kira kantor? Senang. Dan orang dan itu juga kenapa? Karena orang juga menunjukkan loyalitas kecintaannya, maka dia berhak dicintai misalnya. Walillahil masalul a'la, Allah lebih dari itu. Artinya jika ada hamba yang tidak hanya cukup dengan perkara wajib saja, perkara sunnah pun, itu menunjukkan bahwa hamba itu cinta, loyal. Begitu. Nah, padahal kalaupun dia tidak lakukan, gak dosa. Iya kan? Iya. Kalau kita sholat zuhur mungkin kadang kita malas, tapi kepikiran dosa. Iya. Tapi kalau sholat rawatibnya, ya, kalau kita malas, mungkin aja, gak dosa, ini udah gak usah rawatib. Tapi, kalau orang cinta, sayang. Loyal, cinta bukan masalah dosa, enggak. Ya, tapi memang, karena ini memang perbuatan yang Allah cintai, maka saya lakukan. Gitu. Baik. Fa ya ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adzani la uidzannahu, rawahul Bukhari. Ya, bagian dari hadis ini juga agak riskan juga. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah kalau Allah sudah cinta, Allah akan jadi pendengarannya. Jadi penglihatannya, jadi tangan untuk bergerak, memukul, kaki untuk berjalan. Nah ini kalau kurang dipahami dengan baik, bahaya. Iya. Oh, kalau begitu Allah dalam diri kita. Ya, ini yang kemudian sempat ada keyakinan apa Allah menyatu dalam diri manusia, ya, atau bahwa apa istilah kalau di Jawa itu manunggaling apa segitu ya, manunggaling artinya Allah menyatu. Atau kalau pernah terjadi di dalam sejarah Islam ada aliran namanya al-ittihad, kalau saya Allah menyatu dalam diri manusia. Jelas itu pemahaman yang tidak benar. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Itu kaidah yang sudah Allah tegaskan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Allah bukan makhluk, makhluk tentu bukan Allah. Bukan Allah. Tidak ada istilah Allah menyatu dalam diri makhluk. Ya. Maka hadis ini harus dipahami secara tepat. Dan itu tentu saja para ulama telah menjelaskannya. Ini pentingnya seseorang memahami berdasarkan penjelasan para ulama. Ya, ya. Dan lagi-lagi dalam misalnya tadi Fathul Bari syarah. Fathul Bari juga ada syarah Al-Baghawi dalam Minhajus Sunnah. Dan beberapa syarah yang lain. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini ada beberapa hal. Ya. Yang bisa saya simpulkan maknanya adalah pertama, ya, pertama maknanya adalah at-taufik. Taufik artinya apa? Ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan mengarahkan, membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya kepada segala sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi kalau dia mendengar dengan yang baik. Dia kalau dia melihat, dia akan selalu diarahkan untuk melihat yang baik. Kalau ada perkara buruk, dia akan dihindari. Baik dihindari dari kesadarannya atau memang dari kondisi-kondisi tertentu. Itu namanya at-taufik. Jadi diarahkan, dibimbing untuk ya, menggunakan panca inderanya ya, atau anggota tubuhnya kepada sesuatu yang Allah ridho. Yang Allah ridha. Jadi buah dari amal itu sesungguhnya ya, artinya buah dari amal kita, buah dari ibadah kita artinya apa? Memudahkan kita untuk beramal lagi dan memberatkan, mempersulit kita dari kemaksiatan. Kebalikannya, buah dari kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Ya, makanya ada seorang datang kepada saya, katanya kalau orang suka maksiat diazab. Saya merasa biasa-biasa saja gitu ya. Kata syekhnya, kamu diazab, cuma kamu gak merasa. Apa azabnya? Azabnya adalah kamu semakin dipersulit dari amal soleh. Artinya perbuatan kamu semakin jauh menyimpang dari amal soleh. Itu azab sebenarnya, cuma kamu gak merasa. Sebagaimana kita kalau beramal, itu akan mendorong kita untuk beramal lagi. Itu sebenarnya sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang pertama, maknanya adalah taufik. Yang kedua, yang disebutkan para ulama, maknanya adalah qada'ul hajah. Artinya, akan dibantu untuk memenuhi segala hajat ya, yang diinginkan dari anggota tubuhnya. Dia mendengar, hajatnya apa? Mendengar tentu yang menyenangkan, yang baik. Akan Allah bantu. Ya. Pandangannya apa yang dia butuhkan dengan pandangannya akan Allah bantu, akan Allah penuhi hajatnya dengan tangannya, dengan kakinya akan Allah penuhi hajat. Kemudian yang ketiga maknanya juga adalah ar-riayah ya, wal hifz yaitu dipelihara, dilindungi. Ya, pendengarannya, matanya, tangannya akan dilindungi. Tentu dilindungi dari segala sesuatu yang buruk. Ya, jadi itu maknanya. Ya, jadi maknanya jangan sekali-kali kita katakan dalam pendengaran kita ada Allah. Maknanya demikian. Allah yang jelas selalu memantau hambanya dengan penglihatannya, dengan perhatiannya, dengan pertolongannya. Nah, bukti lagi bahwa hadis ini bukan memberikan makna bahwa Allah masuk dalam diri manusia atau menyatu dalam diri manusia adalah hadis berikutnya atau firman Allah berikutnya. Apa kata Allah? Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Ya, kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Ya, padahal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hamba Allah berbeda dengan Allah. Ya. Kenapa? Kalau seandainya Allah menyatu dalam diri hamba, dia gak perlu minta sama Allah. Paham gak? Kalau seandainya wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta tolong kepadaku, aku akan memberikan pertolongan. Kalau seandainya Allah menyatu dalam dirinya, dia gak perlu minta pertolongan sama Allah. Kalau dia sudah menyatu dalam dirinya, Allah sudah menyatu dalam dirinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hamba Allah berbeda dengan Allah. Dan hadis sebelumnya bukan menunjukkan bahwa Allah menyatu dalam diri seorang hamba. Tapi maksudnya Allah membimbing, Allah melindungi, Allah menolongnya untuk memenuhi segala hajatnya yang diinginkan oleh anggota tubuh, oleh anggota tubuhnya. Nah, itulah makna hadis ini secara keseluruhan, yang salah satu apa namanya intinya adalah kita dituntut untuk mujahadah, dalam arti bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan juga tidak hanya sampai di situ, bersungguh-sungguh melaksanakan perkara-perkara sunnah, ya, yang Allah sunnahkan, yang disunnahkan dalam Islam, meskipun tidak berdosa kalau dia tinggalkan, tapi mendapat pahala kalau dilakukan. Makanya ada seseorang yang mengungkapkan mestinya sunnah itu juga jangan kita pahami begitu, sebab kalau dipahami melakukan dapat pahala, enggak melakukan tidak dapat dosa, orang masih kepikiran, ah enggak apa-apa, enggak dosa ini. Mestinya pahaminya juga kalau melakukan dapat pahala, kalau meninggalkan rugi. Rugi. Ibarat orang, nih siapa yang mau duit nih 1 juta, 5 juta, 10 juta. Begitu kan? Buat modal usaha. Gitu kan? Kalau dia enggak ambil, dia enggak disalahin. Paham enggak? Kalau dia enggak ambil misalnya, namanya juga ditawarin kan? Dia enggak ambil. Dia berdosa salah enggak? Enggak. Tapi kira-kira rugi enggak dia? Rugi. Rugi. Jelas. Udah ada tawaran bagus kok enggak diambil, ya. Lain halnya kalau ini kalau enggak ngambil penjara, mungkin aja orang terpaksa kan? Ya, tapi kalau enggak diambil enggak apa-apa. Ya, cuma rugi dia. Ada kesempatan, katakanlah dalam usaha dikasih modal 10 juta, 50 juta, dia enggak pakai. Begitu. Nah, kurang lebih sunnah seperti itu. Ini dikasih modal. Ini loh, kamu kalau mau dapat pahala bagus, banyak, bermanfaat buat kamu. Kalau enggak mau ya enggak dosa memang, ya tapi rugi. Begitu ya. Jadi hadis ini cukup banyak ya memberikan pelajaran berharga buat kita. Yang pertama tentu saja Allah sangat mencintai hambanya yang dekat kepadanya. Ya, dan setidaknya kita pun mestinya mencintai siapa yang Allah cintai. Minimal itu minimal sebenarnya. Ya, seorang ulama Umar bin Abdul Aziz mengatakan terhadap para ulama yang tak lain merupakan wali Allah, ya, diingatkan apa namanya, jadilah kalian ulama, kun aliman, jadilah orang yang ulama. Kalau enggak jadi ulama, jadilah orang yang belajar dari ulama. Begitu ya. Kalau enggak jadi ulama, jadi belajar. Udah enggak ulama, enggak belajar pula. Ya. Baik, mungkin kalaupun enggak sempat belajar, atau mungkin entah masih belum ada dorongan belajar, jadilah orang yang mencintai ulama. Gitu. Jadi orang yang mencintai ulama. Itu udah batas minimal banget. Ya. Ya. Batas minimal sekali. Ya. Jangan sampai sudah tidak menjadi ulama, tidak belajar kepada ulama, tidak mencintai ulama, yang ada cuma memusuhi ulama, gitu ya. Atau bahasa sekarang nyinyir aja kejadian. Nyinyir. Nyinyir saja sama orang soleh, sama ulama, sama orang-orang yang taat kepada Allah. Itu jangan sampai terjadi. Sebab kalau itu terjadi, Allah sangat murka. Allah katakan di sini, faqad adzantuhu bil harb. Tadi sudah saya ingatkan, maknanya ini adalah al-wa'idus syadid. Ya, ancaman yang berat dari Allah bagi orang-orang yang memusuhi, memerangi ya, orang-orang soleh, orang-orang beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah sesuai dengan bab dalam kitab ini, mujahadah, agar kita tidak hanya mencukupi diri dengan perkara-perkara standar, tapi hendaknya terus memaksimalkan, ya, mencapai puncak ketinggian yang paling mungkin dapat kita raih. Ya, jadi jangan hanya berorientasi minimalis. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka pakai prinsip daripada. Daripada enggak sholat, ya kan sholat walaupun enggak sholat sunnah. Daripada enggak sholat. Kalau udah urus daripada, biasanya urusannya minimalis. Ya. Walau sholatnya asal-asalan, walau sholatnya enggak jamaah, walau sholatnya di akhir waktu. Karena prinsip daripada enggak sholat, mendingan saya sholat. Gitu kan. Daripada enggak puasa, mendingan saya puasa, tapi puasanya begitu, tidak maksimal. Nah, yang dituntut di sini adalah maksimal, bersungguh-sungguh, melaksanakannya sebaik mungkin, dan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan juga. Dan yang pelajaran terakhir juga, hadis ini juga memberikan makna bahwa orang yang dekat kepada Allah dengan ibadah dan ketaatannya itu akan semakin dikabulkan doanya. Hmm. Maka di antara perkara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa adalah ketaatan dan kedekatan seseorang kepada Allah. Maka di sini dikatakan karena sudah dekatnya dia suka melakukan yang fardu, melakukan yang sunnah, maka Allah cinta kepada. Kalau Allah cinta, ya apa saja? Sama kita, ada cinta orang yang kita cintai, apa yang dia minta kita kasih. Kalau dia minta pertolongan, langsung kita tolong. Kenapa? Kita cinta sama dia. Allah kalau sudah cinta sama hambanya juga begitu. Dia minta akan dikasih. Cuma tadi, kecintaan Allah kepada hambanya tentu bukan tanpa sebab. Ya. Gak mungkin tiba-tiba begitu saja Allah cinta padanya. Apalagi kalau dia ahli maksiat. Ya, maka ketaatan kita, ibadah kita, kepatuhan kita, kesolehan kita akan menjadikan insya Allah doa-doa kita mustajabah, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa poin yang dapat kami tambahkan terkait dengan hadis qudsi ini. Ya. Baik. Oke. Syukur Ustaz, dan kita punya beberapa pertanyaan di sini dan mungkin langsung aja Ustaz ya. Yang pertama Ustaz, terkait dengan wali dan karomah Ustaz. Apakah seorang wali atau seorang yang dikatakan wali ini harus memiliki karomah seperti Wali Songo ya pada zaman dahulu, Sunan Kalijaga dan sunan-sunan lainnya, dan ataupun sebaliknya yang memiliki karomah bisa dianggap wali? Ya. Nah, gimana Ustaz? Ya, patut dipahami dahulu, karamah itu apa? Karamah itu sesuatu yang kharikun lil ada, sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi. Jadi kalau kebiasaannya misalnya katakan orang misalnya ditembak mati. Ini tembak enggak mati, gitu ya. Nah, apakah itu karamah? Secara umum karamah adalah perkara yang terjadi di luar kebiasaannya, namun ya, terjadi pada orang soleh, pada orang yang bertakwa. Ya. Jadi tidak serta merta kalau ada terjadi sesuatu yang luar biasa, lalu dianggap karomah. Kalau ternyata orangnya kafir, bukan karomah. Sebab karomah dari segi mana kemuliaan. Ya. Kalau terjadi pada orang yang gak pernah sholat, orang yang gak dikenal ibadah ketaatannya, tidak serta-merta bisa kita katakan karomah. Jadi gak segala sesuatu yang istilah fantastis sekarang ya, terjadi di luar kebiasaan lalu kita katakan karomah, tidak. Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba karena keimanan dan ketakwaannya. Karena keimanan dan ketakwaannya. Mungkin contoh yang dijelaskan dalam Al-Quran misalnya terjadi pada Maryam yang mengandung tanpa seorang suami, itu karomah. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai orang yang bertakwa, ya, sebagai orang yang bertakwa. Nah, catatan lagi tadi, selain Nabi, orang soleh selain Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak dibilang karomah, tapi mukjizat itu tingkatnya lebih tinggi lagi, ya, lebih dahsyat lagi mukjizatnya. Kalau karomah di bawah, bukan. Ya, atau seperti karomahnya misalnya Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun begitu, itu Ashabul Kahfi. Atau juga pernah diriwayatkan masa sahabat, ada sahabat yang berjalan dengan kayu, kemudian kayunya itu terang menerangi jalannya, begitu ya. Itu karomah ya. Dan banyak kisah-kisah salafus soleh, ada karomah-karomah yang diceritakan. Akan tapi juga memang patut dipahami bahwa karomah itu pemberian Allah begitu saja, bahkan tiba-tiba, bukan sesuatu yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang bisa disiasati. Oh, kalau pengen dapat karomah begini caranya, itu enggak. Ya. Tapi begitu aja pemberian Allah yang boleh jadi enggak terulang. Tidak terulang. Misalnya dia di medan perang, dekat dengan pasukan kafir, di pedang, di apa, dia enggak meninggal atau dia selamat, itu bisa jadi karomahnya. Atau dia jatuh dari pesawat, dia enggak apa-apa misalnya. Bisa jadi. Begitu ya. Tapi enggak bisa diulang. Ya, karena memang hanya Allah ingin berikan untuk menunjukkan kemuliaannya dan tentu saja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait dengan wali, apakah wali harus identik dengan karomah? Apakah yang namanya wali kalau dia punya karomah? Kalau enggak karomah bukan wali, tidak. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran, wali standarnya jelas, beriman, bertakwa. Tadi Ibnu Hajar juga menjelaskan, wali Allah adalah orang yang mengenal Allah, selalu beribadah dan ikhlas dalam niatnya. Nggak ada kaitan dengan karomah. Artinya, ya, tidak setiap wali itu punya karomah atau mengalami karomah. Tapi memang kebalikan bisa terjadi, karomah hanya dimiliki oleh para wali. Begitu. Kalau ada karomah berarti dia wali, tapi memang karomahnya yang bagaimana dan orangnya bagaimana, begitu ya, yang tadi kita sebutkan. Kalau ada orang misalnya nggak pernah sholat, nggak ini, lalu memang dia mungkin terjadi sesuatu yang fantastis, itu bukan karomah. Ya, bisa jadi dari jin, setan, atau kalaupun dari Allah, itu namanya istidraj, ya, agar dia itu diulur gitu dengan kemaksiatan dan kemungkaran dan kemungkarannya. Ya. Bahkan ada satu ungkapan dalam tafsir Ibnu Katsir, entah saya lupa ya, apakah Ibnu Katsirnya yang langsung begitu atau dia juga mengutip dari ulama yang lain, dia mengatakan bahwa jika ada engkau lihat seseorang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, jangan takjub dulu. Oh, ini orang hebat, ini hebat, ini wali segala macam. Jangan takjub dulu sebelum melihat istiqomahnya terhadap syariat Allah. Gitu, paham gak? Jadi gak mesti tiba-tiba, oh dia wali, tidak. Lihat dia sholatnya gimana, kehidupannya gimana. Kalau ternyata orangnya gak pernah sholat, dia entah kemana atau melakukan keyakinan apa, walaupun kelihatan fantastik, itu bukan karomah. Ya, makanya ada satu ungkapan juga yang sangat bagus, al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah di jalan Allah, syariat segala macam dijalani dengan baik, itu lebih baik dari 1000 karomah. Artinya, janganlah seseorang merasa ibadah dia agar dapat kelebihan-kelebihan yang istimewa, tidak. Yang penting dia konsisten, dia istiqomah di jalan Allah, itu sudah segala-galanya. Jadi kesimpulannya, tidak mesti seorang wali ada karomah. Begitu ya. Jadi, oh dia bukan wali, kenapa nggak ada karomahnya? Ya, kalaupun ada karomahnya, tak lain karena istiqomahnya, itulah karomah. Gitu ya. Itulah kemuliaan baginya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya ini hadir kadang-kadang ya, atau bahkan sering juga nih, Ustaz. Untuk kita masyarakat, kita orang yang kadang-kadang kita lagi semangat-semangatnya ibadah, kita istilahnya bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung males gitu saat besoknya mungkin, dan akhirnya ketika habis males biasanya kita stop dulu sampai seminggu bahkan misal jangka waktunya, dan baru habis itu muncul lagi semangat dalam beribadah atau bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini gimana, Ustaz? Ya, ini sebenarnya satu perkara yang bukan perkara asing, perkara yang para sahabat pun dulu pernah mengeluhkan. Ya, ada terkenal namanya sahabat namanya Hanzalah. Jadi Hanzalah mengaku sama Nabi, ya Rasulullah, Hanzalah ini munafik. Kenapa munafik? Iya, kami kalau ada di hadapan kamu seperti melihat surga neraka. Artinya sangat dekat sama Allah. Karena kan surga udah terbayang dan dia ingin, neraka udah terbayang dan dia takut, begitu ya. Tapi kalau udah pulang lupa, ketemu istri, ketemu anak udah lupa, begitu ya. Ya, maka dia bilang nafaku Hanzalah, Hanzalah seperti orang munafik. Ya. Tapi kata Rasulullah, ya itu wajar ya. Pemahamannya. Ya. Sebab kalau kamu seperti itu terus ya kamu malaikat, disalamin malaikat, begitu ya. Kalau kamu kondisinya begitu terus, imannya di atas terus. Ya. Ya, tapi Rasul katakan sa'atan fa sa'atan. Ya sedikit demi sedikit lakukan, perbaiki, ada kekurangan, perbaiki, tergelincir, perbaiki, begitu. Ya, jadi itu memang salah satu tugas kita. Makanya kita dikasih perangkat istighfar, perangkat untuk memperbaiki diri, untuk saling menasihat. Ini pun juga sudah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis, ada riwayat Ahmad. Beliau mengatakan, likulli amalin syirrah. Setiap amal itu ada puncaknya. Jadi orang ada lagi beramal, kita juga sering merasakan kan, lagi semangat-semangatnya beramal, ada naik kok tiba-tiba semangat amal, enak gitu kan. Tapi kata Rasulullah, walikulli syirratin fatrah. Tapi puncak, kalau udah setiap ada puncak itu ada fatrah. Fatrah itu apa? Masa surut, masa jenuh, masa malas. Itu namanya fatrah. Tapi kata Rasulullah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang masa jenuhnya masih dalam sunnahku, maka dia beruntung. Ya, artinya dia jenuh, tapi jenuhnya nggak sampai akhirnya dia malas gitu. Kalau misalnya yang tadinya ngajinya 3 juz, dia tinggal 2 juz, tinggal 1 juz gitu. Siap. Tapi masih ngaji lah, nggak sampai ninggalin ngaji misalnya gitu kan. Gitu. Atau sholat, ya tadinya sholat-sholat sunnah dia lakukan, mungkin tidak dia lakukan. Tapi yang wajib tetap dia lakukan. Tapi kata Rasulullah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Adapun kalau masa jenuhnya kepada selain itu, sampai kepada maksiat, sampai kepada dia meninggalkan yang kewajib, ya itu berarti dia binasa, ya, celaka, begitu ya. Nah, ini artinya memang salah satu cara kita untuk menjaga mujahadah, salah satu memahami tabiat diri kita juga. Tabiat diri kita tuh begitu, naik tuh, naik turun. Jadi ketika turun, setidaknya kita sadar dulu, oh ini lagi males nih, lagi datang turunnya. Nah, tinggal di hati-hatilah, begitu ya, ibarat orang kalau naik kendaraan ke puncak, pas turun, nah itu hati-hati. Ya, jangan sampai meleng. Ya, jaga diri, segala macam. Ya, tentu saja sisi lain juga kita mohon doa kepada Allah. Ya. Terus perkara lain juga kita cari lingkungan dan sahabat yang terus memotivasi, yang mendorong. Atau setidaknya dengan melihatnya saja, kita udah termotivasi. Ya. Kita lihat dia kok rajin banget ngajinya. Rajin sholatnya, paling nggak akan terdorong. Biasa orang akan sedikit banyak terdorong gitu, melihat apa yang dia lihat. Ya, ada orang suka nolong, dia akan terdorong untuk menolong, begitu. Jadi ini juga pentingnya selalu menjaga lingkungan, ya, mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Dan kemudian perkara lain juga ya mau tidak mau kita pun harus jangan ya terkendali ya, atau terpenjara oleh ya tadi syahwat dan keinginan kita. Artinya kita harus lawan. Ah, malas banget ya sholat ya, lawan begitu. Apa yang biasa kalau tidur itu kan begitu. Enak, aduh pas sholat subuh lawan. Jangan kalau bahasa kita dihentakkan, jangan cuma kita nunggu kapan kita semangat. Nah, namanya mujahadah ini juga memang intinya jangan nunggu peluang, tapi harus cari peluang, cari kesempatan. Mujahadah, begitu ya. Kalau cuma nunggu peluang, nunggu enak ya udah, ya, kita akan kalah terus, akan kalah, akan ketinggalan terus. Sahabat Adim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah saya kira penjelasan tadi mudah-mudahan sudah cukup ya menggambarkan bagaimana pentingnya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan bagaimana kita dituntut untuk tidak sekedarnya dan tidak seadanya dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Sebab hal itu sangat akan menentukan seberapa besar loyalitas kecintaan kita, loyalitas kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah memperlihatkan loyalitas dan kecintaan kita kepada Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah segala sesuatu akan serba mudah. Segala sesuatu akan serba terbimbing. Dan kita juga akan serba terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja barangkali sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan. Masyaallah. Baik. Jazakallah Ustaz atas waktunya dan juga materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan juga terima kasih bagi Anda sahabat Entrim yang telah mendengarkan kami dan juga telah mengikuti kami dari awal kajian hingga akhir. Dan juga jangan lupa Anda bisa memfollow beberapa akun media sosial kami seperti Instagram di @idreamradio, juga Twitter @idreamradio1044 dan juga Anda bisa melihat tayangan ini kembali di YouTube di channel kita iDream Radio aja ya. Oke, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe konten-konten kami dan juga di-share ke keluarga, kerabat, dan juga masyarakat lingkungan sekitar Anda. Dan terakhir, saya Fauzan Zuhdi beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon maaf jika ada salah kata dan pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.